Merasakan siksaan perih cintamu, jenuh aku jenuh. Ingin semua ku akhiri cerita cintaku yang terluka. Sejujurnya ku tak mampu menjalani hidupku tanpa dirimu.